Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-70 dan 71. Qala Allah Ta'ala, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insha'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusil ardu wa la tasil harf musallamatul asyiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bilhaq fadabahuha wa ma kadu yafa'lun. Qalu mereka Bani Israel berkata lagi, yang menunjukkan ta'limut yang kepada mereka, inad, pandangan dan ngeyelnya mereka kepada Musa AS. Kata mereka, udu'ulana rabbak, berdo'alah untuk kami kepada Rabbmu. Sekali lagi ini pun menunjukkan istikbar, kesombongan mereka yang hanya mengidofahkan Rabb kepada Nabi Musa, bukan kepada mereka, bukan berkata du'ulana Rabbana, tapi dengan lafaz ud'ulana Rabbak. Yubayyin lana mahi, agar dia menjelaskan kepada kami apa yang seperti apa sapi tersebut, dari sisi apakah dia yang dipekerjakan atau tidak. Sekali lagi, padahal awalnya sapi yang manapun yang mereka sembelih itu cukup, karena disebutkan dengan nakirah, inna Allah ya'murukum man tadbahu baqaratan baqarah. Tapi mereka bertanya tentang masalah usianya, maka dijawab, inna hamba qaratul la faridu wa lakar awadun beda dalik. Sudah jawab masalah usianya, tanya lagi warnanya. Udu'u lana yubayi rabbaka yubayi lana ma launuha. Sudah diterangkan warnanya, nanya lagi sekarang. Iya, kata mereka, yang seperti apa? Inna baqara tashabah alaina, sesungguhnya sapi-sapi itu samar atas kami, yang mana? Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan kami sungguh-sungguh insya'allah akan mendapatkan bimbingan. Yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernyataan mereka inna baqara tashabah alaina, ini sesungguhnya tidak demikian. Bil hakikat beliau, annahu laysa fiha ishtibah, tidak ada kesamaran. Karena sudah jelaskan usianya, sudah jelaskan warnanya. Ada tashabuh. Tapi ini adalah lakin hadza min inadihim wa ta'nutihim wa tabatuihim bidan bidi amrillah. Tapi ini hanyalah semata-mata penentangan mereka, kengeyalan mereka, dan melambat-lambatnya mereka dalam menjalankan menunaikan perintah Allah. Kalimat wa inna insyaallah la muhtadun, kata sebagian salaf, law lam yaqulu insyaallah, kalau seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, lam yahtadu ilaiha abadan, mereka tidak akan mendapatkan taufik untuk mengamalkannya selamanya. laulam yaqulu insyaallah. Tapi kata beliau rahimahullah, ada kemungkinan kedua, dan itu adalah kemungkinan yang tidak jauh, sangat mungkin itu ada pada Bani Israel melihat dari perbuatan mereka ini, yaitu mereka mengucapkan insyaallah itu hanya semata-mata untuk hujjah. Ya, ketika ternyata mereka tidak melakukannya, ketika mereka tidak berhasil menyembelihnya, mereka akan berhujjah dengan masyiatullah. Ya, Allah tidak menghendaki kami menyembelihnya. Seperti perbuatan orang musyrikin. Ya, yang berhujjah dengan masyiatullah ketika berbuat syirik. Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, kata beliau alaihi salatu wasalam, qala, Musa menjawab, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun, itu adalah sapi yang la dalurun, yang tidak dihinakan, tuthirul arta, yang tidak digunakan untuk ya mengurusi ladang, mengurusi tanah, dipergunakan pekerjaan untuk iya pertanian, ladang dan semisalnya. Wala tasqil harf, tidak digunakan untuk mengairi ladang-ladang, kebun-kebun menjadi sania. Musallamatun, yang selamat dari cacat-cacat. La syiyata fiha, dan tidak ada padanya warna-warna lain, murni safra faqir launuha, murni yang kuning, yang sangat kuning, tidak ada syiah, tidak ada warna lain yang ada di sapi tersebut. Qalu, mereka pun berkata, al-an, sekarang, ji'ta bil haq, engkau telah datang dengan al-haq. Al-haq, sebagian al-haq yani maksudnya adalah al-bayan. Sekarang engkau telah datang dengan penjelasan yang jelas. Ini padahal sejak awal Nabi Musa alaihi salam sudah menjelaskannya. Tapi sekali lagi ini hanyalah kesombongan mereka, kesombongan Bani Israil. Setelah bertele-tele bertanya baru menyatakan ji'ta bil haq. Perbincangan kedua atas Muhammad rahimahullah taala, al-haq di sini adalah lawannya al-huz'i, lawannya al-batil. Engkau sekarang baru datang dengan hak, jadi tidak main-main, benar, engkau serius, bukan main-main. Dan ini kata beliau rahimahullah taala yang lebih dekat. Ya, karena awalnya mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apa engkau menjadikan aku sebagai ya objek untuk dipermainkan, diolok-olok. Sekarang mereka berkata, saat bertanya banyak, bertele-tele, mereka bilang, qaulul an ji'ta bil haq, engkau benar sekarang telah serius dalam ucapanmu, tidak main-main. Ini sekalipun pun menunjukkan kesombongan istikbar yang ada pada Bani Israel. Qala wallahu mukhrijum fadhabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Wa ma kana yaf'alu, dan hampir-hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Ini dua ayat yang ke-70 dan 71. Faedahnya, yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah bayan ma yadullu ala ta'annutihim, menjelaskan bagaimana ta'annut, kengeyelan yang ada pada Bani Israil. Disuruh nyembelih sapi-sapi apapun sebetulnya boleh, nanya masalah usianya. Dijelaskan usianya, nanya masalah warnanya. Belum cukup dijelaskan warnanya, sekarang masih nanya masalah apakah bakar yang amil atau amilah atau yang gayal amilah, yang dia pekerjakan atau tidak. Di atas pada ayat ini kata Allah rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya isti'mal bakar, penggunaan sapi-sapi untuk ladang, untuk membajak, untuk persawahan, untuk pengairan, kana qadiman ma'rufan bil umam, itu sudah sesuatu yang lalu ada di umat-umat dahulu pun sudah ada. Sapi digunakan untuk membajak, untuk mengurus sawah, untuk pengairan sawah, itu ada. Yang berikutnya, kata beliau rahimahallahu taala, wa minha tashdidullah alaihi, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yushaddid alaihi. Yang tadinya sapi manapun mereka sembelih boleh, karena sebab pertanyaan mereka ta'nut kepada mereka, walaupun perberat harus sapi yang memiliki sifat-sifat tadi. Dari sisi usianya harus begini, ya, dari sisi warnanya, dari sisi dia tidak dipekerjakan dan seterusnya. Di antara faedah ini kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, anal insana idza lam yaqbal hudallahi azza wajal min awwali marrah fa innahu yushiku an yusaddad ay yusaddidallahu alaihi. Kata beliau, seorang hamba, seorang manusia, jika tidak mau menerima hidayah sejak awal dia mendengarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperberat dia. Yusaddidallahu alaihi. Iya. Oleh hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala nushadad din ahadun illa ghalaba. Tidaklah ada seorang yang berupaya memberat-beratkan diri, tasyaddud dalam agama ini kecuali akan kalah. Di antara faedah ini kata beliau rahimahallahu taala, istighfar bagi salat. Iya. Bagaimana tadi kesombongan, keangkuhan Bani Israel. Kemudian ketika dijelaskan dengan angkuhnya, dia bilang, mereka bilang, al-an ji'ta bil-haq, sekarang engkau baru datang, iya, dengan al-haq. Ini adalah kesombongan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam.